Ngamon terus. Lagi bingung, Mak. Kemarin tiba-tiba aku di-follow sama temenku yang cantik. Terus? Ya, kita jadi DM-DM-an. Panjang banget gitu. Seru banget pokoknya, Mak. Terus? Ya, gak ada terus-terusan kali, Mak. Orang kuat aku habis. Ya! Pakai paket internet Sakti atau combo Sakti dari Telkomsel Prabayar dong. Hah? Biar bisa internetan terus. Oh, ya? Nonton terus. Game terus. Konten terus. Teleponan terus. Harga mulai dari 7.000. Kuotanya hingga 210 GB. Wih, serius, Ma? Bisa seru-seruan apa jadian itu, Ma? Nah, buruan nih dapetin paketnya sekarang di My Telkomsel. Iya, Ma. Beliin, Ma, sekalian ya. Iya, Ma.